Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Nasa'i dan yang lain dari sahabat Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, apabila kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana Allah Azza wa Jal memberikan rezeki kepada burung, seekor burung, taghdu khimasan, yang pergi di waktu pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang." Lihatlah gambaran dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, bagaimana buah tawakal kepada Allah. "Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka jaminan dari Allah, "La razaqakum," pasti Allah memberi rezeki kepada kalian, "kama yarzuqu at-tayr," sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Kita tahu tentu seekor burung dengan kemampuannya yang terbatas, ketika dia mencari makan dengan apa yang dia mampu, ternyata tiap hari dia bisa makan, dia bisa berkembang biak, dia tidak menyimpan makanan di sarangnya pada umumnya, namun di hari itulah dia mencari untuk makannya di hari itu. Allah pun memberi rezeki. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang punya kemampuan lebih daripada seekor burung, pasti kita bisa mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jal, asalkan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Haqqa tawakkulih," kalau kalian benar-benar tawakal. Nah, inilah yang kemudian mesti kita perhatikan. Sudahkah kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh atau belum? Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita sudah benar-benar tawakal kepada Allah, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Pasti Allah akan wujudkan.